Saya ingin bacakan beberapa poin dari kitab Tuhfatul Wadud Bihkamil Maulud Ibnu Qayyim rahimahallahu ta'ala. Yang pertama, Ibnu Qayyim rahimahallahu ta'ala di dalam kitabnya Tuhfatul Wadud juga menyebutkan di bab yang ke-15 tentang wujub ta'dib al-aulad, wajibnya mendidik anak, wa ta'limi mengajari mereka, wal adl bainahum, dan adil di antara mereka. Seperti yang kita bahas dalam Umdatul Ahkam dan Tafsir Allah. Di akhir pembahasan bab ini ada satu nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah dan teguran buat kita semua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fawasiyatullah lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Ini perlu diingat dan juga disebutkan oleh sebagian ulama kita akan hal ini. Wasiat Allah kepada para orang tua, wasiat Allah kepada para bapak terkait dengan anak-anak mereka itu lebih dulu daripada wasiat Allah kepada para anak untuk berbuat baik kepada bapak-bapak mereka. Iya, wasiat Allah kepada para aba untuk berbuat baik, mendidik, mengajari, adil kepada anak itu sabiqah, lebih dulu dari wasiat Allah kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua mereka. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir fakir. Maka ini perlu diingat, kita perhatikan, kita pahami. Kata beliau, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda. Barang siapa yang menelantarkan pendidikan anaknya, ihmal, tidak perhatian akan pendidikan anaknya, mendidik mereka untuk sesuatu yang bermanfaat, wa tarakahu suda, dan membiarkan si anak begitu saja tanpa perhatian, faqad asaa ilaihi ghayatul isaah, maka dia telah berbuat jelek kepada si anak, iya, dengan puncak perbuatan jelek. Semata-mata dia tidak perhatian, membiarkan anaknya, menelantarkannya, tidak mengajarinya sesuatu yang bermanfaat, meninggalkannya begitu saja, tidak memperhatikannya, itu adalah perbuatan jelek yang kata beliau ghayatul isaah, puncak perbuatan jelek. Kata beliau, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kebanyakan aulad, datangnya kerusakan kepada mereka itu karena dari arah orang tua mereka. Iya, yang kata Syaikhul Fauzan hafizahullah ta'ala dalam, sehingga saya dalam syarah Fadlul Islam, laula syaitan, iya, wa terbiasu minal walidain lakana al-awlad al-fitrah. Kalaulah bukan karena syaitan dan terbiah yang jelek dari para orang tua, ini saya anak itu di atas fitrah, kul mauludin yuladu al-fitrah babawahu yuhawidani wa nasrani al-hadi. Kata Syaikh Fauzan hafizahullah, kalau seandainya bukan karena sebab syaitan dan terbiah yang jelek dari orang tua, ini saya para anak tetap di atas fitrahnya. Di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan aulad datangnya kejelekan pada mereka, rusaknya mereka itu karena sebab dari arah orang tua. Wa ihmalihim lahum, karena ihmal. Iya, ditelantarkan, dibiarkan, tidak diperhatikan oleh orang tua mereka. Wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanah. Datangnya kerusakan mereka daripada bapak, iya, selain karena menelantarkan mereka, tidak memperhatikan mereka juga, karena tidak mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang fardu dalam agama, perkara-perkara yang wajib dalam agama, dan perkara-perkara sunnah dalam agama ini. Tidak diajari sholat, tidak diajari akidah, tauhid, dan yang lainnya. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa'adha'uhum sigara falam yantafi'u bianfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Iya, ketika para bapak, para ibu, para orang tua menyia-nyiakan anak mereka ketika masih kecil, iya kak, maka si anak pun akhirnya tidak bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri, dan juga tidak bisa memberi manfaat kepada orang tua mereka ketika sudah besar. Karena ketika kecil yang disia-siakan, akhirnya ketika sudah besar menjadi orang yang tidak bermanfaat dan tidak bisa memberi manfaat kepada orang tua mereka. Qala, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kama ataba ba'duhum waladahu alal uquq. Sebagaimana kata beliau, ada sebagian orang tua mencerca anaknya karena anaknya durhaka. Faqala, kata si orang tua ini, ya abati, kata si anak ketika dicerca oleh orang tuanya, ya abati, innaka akhaqtani saghiran fa akhaqtuka kabira, wada'tani walidan fa wada'tuka syaikhan. Kata si anak, wahai bapakku, engkau dulu telah durhaka kepadaku ketika masih kecil, yakni menelantarkan aku, ia tidak mengurusi aku, tidak mendidik aku, tidak mentarbiah aku dengan tarbiah yang baik. Engkau dulu ketika kecil, akhaqtani fa akhaqtuka kabir, akhirnya aku pun durhaka kepadamu ketika sudah besar. Wada'tani walidan, engkau dulu ketika masih aku kecil nyanyiakan aku, engkau sia-siakan aku ketika aku masih kecil. Wada'tuka syekha, maka aku pun ketika sudah besar menyia-nyiakan engkau. Al jazau min jinsil amal. Waalaikumsalam rahimana rahimakumullah. Iya, jangan sampai kita seperti yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, harus punya ihtimam yang besar, punya perhatian yang banyak ya terkait dengan terbiah anak-anak kita, iya, pendidikan mereka, ibadah mereka. Di pasal berikutnya, di bab yang ke-16, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan fasal-fasal yang masya Allah, iya, menceritakan bagaimana yang dilakukan orang tua sejak si bayi lahir sampai sudah besar. Sebagai contoh, sebelum kita masuk yang ke inti, sudah sebutkan misalnya hendaknya, iya, bayi yang lahir dia beri air susu. Dari air susu selain ibunya selama 2 hari atau 3 hari setelah melahirkan. Kalau itu kata beliau itu ajwad. Sebagaimana orang-orang Arab dulu menyusukan anak mereka ke wanita-wanita di Badu, di pedalaman. Iya, di antara beliau sebutkan juga di sini contohnya beliau sebutkan dilarang dibawa anak yang baru lahir itu sampai berumur 3 bulan atau lebih. Iya, di antara beliau sebutkan di sini juga contoh yang kata beliau yang pasal yang ketiga, seyogianya anak yang masih baru lahir itu hanya minum susu sampai berusia tumbuh gigi mereka. Iya, terus beliau sebutkan bagaimana tadrij memberi nutrisi, memberi makanan kepada anak dari air susu, kemudian bernaik roti, naik terus. Masya Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah bisa dilihat di bagus masya Allah kitab ini Tuhfatul Wadud. Di antara yang ingin saya sampaikan adalah ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yahtaju ilaihi tifl ghayat ihtiyaj al-i'tina bi amri khuluqihi. Di antara yang dibutuhkan oleh seorang anak dan bahkan sangat-sangat dibutuhkan, iya, perhatian kepadanya adalah al-i'tina, seorang ayah, ibu memperhatikan akhlak anaknya. Fa innahu yansha'u amma awadahu al-murabbi fi sigharihi. Iya, karena si anak itu akan tumbuh sebagaimana apa yang dibiasakan, diajarkan oleh murabbinya, iya, ketika masih kecil. Min hardin wa ghadabin wa lujajin wa ajadatin wa khifatin mahawa wa taish wa hiddah. Ya, terus saya sebutkan. Iya, apakah si anak nanti jadi pemarah, jadi pembangkang, ya, jadi orang tergesa-gesa, orang yang ngawur, sembrono, itu semua, iya, apa namanya, adanya mereka rekam sejak kecil. Iya, karena terbiasa sejak kecil sembrono, terus karena terdidik dengan oleh seorang yang pemarah, ya pemarah. Karena terdidik, iya, ngawur, akhirnya ngawur, dan seterusnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau sudah demikian keadaannya, payas ob alaihi fi kibarihi talafidari. Kalau sudah sekecil terbina seperti itu, iya, yang terbiasa seperti itu, maka akan sulit ketika besar menghilangkannya. Watashiru hadhihi al-akhlaq sifat wa hayat rasikhah lahu. Iya, kalau sudah sejak dini, sejak kecil itu yang didapat oleh murabbinya, babysitternya, pengasuhnya, orang-orang jauh dari ilmu yang ngajari sesuatu yang jelek, iya, dan itu yang melekat sejak kecil, akhirnya menjadi akhlak, sifat yang kuat. Kata beliau, "Fala taharraza minha ghaita taharruz fadhahat wala budda yawman ma." Kalaupun ternyata sudah besar dia berupaya untuk menahan, iya, pasti satu hari nanti akan muncul, iya, apa yang pernah dia dapat ketika masa kecilnya. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, lihat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, walihada tajidu aktsaran nas munharifatan akhlaquhum wadarika min kibari tarbiyah allati nasha'a 'alaiha. Oleh karena itu beliau rahimahullah kamu dapati kebanyakan orang yang menyimpang akhlak mereka itu karena sebab tarbiyah yang mereka tumbuh di atasnya. Iya, sangat merugi mereka-mereka yang iya memasukkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan bukan ahlu sunnah, iya, bergaul dengan orang yang bukan ahlu sunnah, diajari oleh guru-guru pun ahlu sunnah, iya. Dan juga ikhwan rahimun rahimun, jangan sampai kita merugi, iya, kita juga perhatian kepada anak kita, tarbiyah mereka, iya, akhlak mereka sejak sejak dini. Yang terakhir, sebenarnya banyak, tapi yang terakhir ini saya sebutkan juga. Kata beliau, saya lengkap, wayam bagi liwalihi an yujannibahul akhza min ghairihi ghayat tajannub. Hendaknya wali si anak sejak anak masih kecil, iya, menjauhkan anaknya ngambil-ngambil barang orang. Walaupun sesuatu yang kecil, iya, bawa ke rumah suatu ini punya siapa, suruh kembalikan. Jauhkan anakmu dari perbuatan seperti itu, mengambil sesuatu milik orang lain. Ghayatat tajannub, kata dengan puncak tajannub, artinya benar-benar harus jauhkan dari perbuatan seperti ini. Kenapa kata beliau? Fa innahu mata'tada al-akhdha sarlahu tabi'ah. Nah, kalau sudah terbiasa ngambil-ngambil punya orang sejak kecil, jadi tabiat. Jadi tabiat. Iya, awalnya mungkin ngambil, iya, apa namanya, penghapus punya orang, atau mungkin kebiasaan, ya tabiat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa nasha'a bi an ya'khudha la bi an yu'ta, la bi an yu'ti, ya'u'ti ya. Kalau sudah kebiasaan ngambil-ngambil punya orang, akhirnya iya, itu tadi menjadi satu kebiasaan, dia tabiat dia suka ngambil-ngambil. Dan kemudian tumbuhnya dia itu menjadi orang yang nerima, ngambil, tidak memberi kepada yang lain. Kemudian kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa yu'awwidahu al-badza wal-i'ta. Iya, dan hendaknya si bapak, si ibu, al-walid membiasakan anaknya untuk berderma, memberi. Wa idza arada al-waliyyu an yu'tiya shay'an a'tahu ala yadihi liyadhuqa halawata al-i'ta. Iya, kalau sore-sore si bapak, si ibu mau ngasih sesuatu, iya, silakan. Kadang dia kasih melalui anaknya. Anaknya suruh bawakan, suruh ngasihkan, agar kata beliau, akan diisi anak merasakan nikmatnya memberi. Qala kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yujannibahul kadhib wal khiyanah a'zam mimma yujannibuhu as-summan naqi. Kata beliau, dan ini penting juga, hendaknya si bapak, si ibu menjauhkan anaknya dari dusta, dari khianat, iya, lebih besar dari menjauhkan dia, menjauhkan anaknya dari racun yang mematikan. Iya, dia berusaha ada racun, ada sering mendorot, dijauhkan. Hendaknya dia jauhkan anaknya dari dusta, dari khianat, lebih lagi daripada menjauhkan anaknya dari racun yang mematikan. Kenapa kata Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, fa innahu mata sahula lahu sabilul kadzib wal khiyanah afsada alaihi sa'adat ad-dunya wal akhirah wa harramahu kull khair. Nauzubillahi min dzalik. Kata beliau, karena kalau sudah dia merasa enteng dusta, merasa enteng khianat, iya, akan merusak, iya, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Rusak dunia dia dan akhirat dia dengan sebab iya, gampang-gampang dusta dan khianat. Nah, nasallahu alaihi wa sallam. Nah, wallahu a'lam bishawab.